Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala at-tasi'ah. Ikhtalafu fi qabuli riwayatil mubtadi' alladhi la yukaffaru fi bid'atihi. Faminhum man radda riwayatahu mutlaqan li'annahu fasikun bi bid'atihi. Wa kama stawa fil kufril muta'awwil wa ghairul muta'awwil. Yastawi fil fiskil muta'awwil wa ghairul muta'awwil. Wa minhum man qabila riwayatal mubtadi' idza lam yakun mimman yastahillul kadhiba fi nusrati madhhabihi aw li ahli madhhabihi sawa'un kana da'iyatan ila bid'atihi aw lam yakun. Wa 'azza ba'duhum hadha ila Syafi'i li qawlihi aqbalu shahadata ahlil aqbalu shahadata ahlil ahwa illa al-khattabiyyah min ar-rafidah li'annahum yarawna syahadata bizzur limuwafiqihim. Wa qala qaumun tuqbalu riwayatuhu idza lam yakun da'iyatan wa la tuqbalu idza kana da'iyatan ila bid'atihi wa hadza madhhabul katsir aw al aktsar min al ulama. Barakallahu fiik. Ini penjelasan yang ke-9. Ulama beda pendapat tentang riwayat mubtadi' diterima atau tidak, yang tidak dikafirkan dengan bid'ahnya, artinya bid'ahnya belum sampai apa, kekufuran, karena bid'ah itu ada yang mufassiqah, ada yang mukaffirah, ada yang menjadikan pelakunya fasik saja, ada juga yang menjadikan pelakunya sampai kafir keluar dari agama. Nah, sekarang yang dimasalahkan adalah mubtadi yang bid'ahnya ini ghairu mukaffirah, hanya mufassiqah saja. Diterangkan dalam hasyiah nomor 2, dzakar mu'allif huna al-khilaf fi qabul riwayat al-mubtadi ghairu al-kafir bi bid'atihi wa lam yatatarrak ila al-mubtadi al-kafir bi bid'atihi مع وجود خلاف أيضا في قبول روايته فقد نقل غير واحد كابن الملقن في المقنع والسيوطي في شرح ألفية العراقي عن ابن الصلاح أنه نقل الاتفاق على رد رواية الكافر ببدعته وأشار إلى نحوه ابن كثير في مختصره لكن دون نسبته إلى ابن الصلاح. قال محقق السيوطي هذا وهم فابن صلاح لم ينقل الاتفاق وإنما نقله النووي ودعوى الاتفاق منقوضة بما نقله الخطيب عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين من قبول روايته. قلنا هذا كلام محقق ثم إن الخلاف فيه نقله الأصوليون فذهب القاضي أبو بكر الباقلاني في الرد مطلقا ونقله الآمري عن الأكثرين ومنهم الغزالي والقاضي عبد الجبار والقاضي عبد الجبار من المعتزلة وبه جزم ابن الحاجب وذهب الرازي إلى القبول فقال الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته وإلا فلا لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنعه منه. Dibawahnya قلنا ويجاب عن هذا بأن الخلاف إنما حكاه الأصوليون وهو بينهم فقط أما المحدثون فلا نعلم بينهم خلافا في رد روايته ولم نقف على نص صريح لأحدهم في قبولها ومن ثم إن هناك خلافا في الاعتداد بقول الأصولي في انعقاد الإجماع هل يقدح خلافه في انعقاد الإجماع أم لا. وعلى هذا يحمل نقل النووي للاتفاق والله أعلم. نعم. Jadi di sini Ibnu Salah rahimahullah menyebutkan ada khilaf dalam menerima riwayat mubtadi yang tidak kafir dengan bid'ahnya. Dia tidak menyinggung riwayat mubtadi yang kafir dengan bid'ahnya. Padahal ada khilaf juga. Mubtadi yang sampai pada batas kufur, itu riwayatnya diterima atau tidak, itu juga ada khilaf. Lebih dari satu orang menukil, ya, seperti Ibn Mulaqin, As-Suyuti, dari Ibn Salah katanya. Bahwasanya Ibn Salah menukil ittifaq. Tertolak riwayat orang kafir yang disebabkan kebid'ahannya. Ibn Katsir rahimahullah mengisyarkan semisalnya tanpa menisbatkannya kepada Ibn Salah. Jadi dia mengatakan menurut Ibn Salah orang mubtadi yang kafir dengan bid'ahnya itu tidak diterima riwayatnya bittifaq. Ada yang mengatakan kayak Ibn Katsir ini ada ittifaq, tapi dia tidak mengatakan yang mengatakan Ibn Salah. Yes. Muhaqqiq As-Suyuti mengatakan ini waham, keliru. Ibn Salah tidak menukil ittifaq. Yang menukil ittifaq adalah An-Nawawi. Nah, sehingga dakwah klaim ittifaq ini itu mangkudah, gugur. Tidak bisa apa? Dianggap karena Al-Khatib menukil dari sekelompok ahli naql dan mutakallimin yang mereka menerima riwayat orang mubtadi yang kafir dengan bid'ahnya. Nah, kata pentahqiq, ini kalam yang muhaqqaq. Kemudian katanya khilaf dalam masalah ini itu dinukil oleh al-usuliyyun. Nah, Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani itu menolak secara mutlak. Kemudian Al-Amidi menukilnya dari kebanyakan, yang mayoritas menolak riwayat mubtadi yang sampai pada tingkat kufur. Seperti Al-Ghazali yang menolak itu, Al-Qadi Abdul Jabbar dari Mu'tazilah. Juga ini yang dipastikan oleh Ibn Hajib. Ar-Razi punya pendapat diterima riwayat ahli bid'ah walaupun sampai batas kufur. Katanya yang benar kalau dia meyakini haramnya bohong, kami terima riwayatnya walaupun bid'ahnya itu sampai kufur. Tapi kalau dia meyakini bohong itu haram, masih diterima riwayatnya. Kalau dia tidak meyakini itu, maka tidak diterima. Karena keyakinan haramnya berbohong itu akan menghalangi dia dari apa? Berbohong. Begitu. Baik, kemudian pentahqiq mengatakan ini bisa dijawab dengan apa? Memberi keterangan bahwa khilaf itu hanya dihikayatkan oleh ahli usul. Dan dia khilaf itu di kalangan ahli usul saja. Adapun ahli hadis, maka kita tidak ketahui ada khilaf di kalangan ahli hadis dalam masalah menolak riwayat mubtadi yang kafir dengan bid'ah. Kita tidak pernah temukan satu nas yang sharih di kalangan seorang pun dari ahli hadis yang menerima riwayat mubtadi yang sampai kufur. Nah, dari sana kalau di sana ada khilaf dalam apa, perlu kita tahu ya, ada khilaf apakah qaul usuli itu dianggap dalam konsensus ijma. Itu mereka dimasukkan enggak dalam konsensus ijma? Apakah khilafnya usuli itu bisa merusak dalam konsensus ijma atau tidak? Itu pun ada khilaf. Nah, berdasarkan ini, maka penukilan Imam Nawawi adanya ittifaq bahwa ahli bid'ah yang kafir dengan bid'ahnya itu tidak diterima riwayatnya, ini dibawa kepada apa? Dasar bahwa yang dimaksud adalah di kalangan ahli hadis dan khilafnya usuliyin enggak dipandang oleh Imam Nawawi. Nah, Bukan Imam Nawawi enggak tahu. Ya, tahu tapi enggak dianggap. Nah. Apalagi kalau ada Mu'tazil, Mu'tazilinya tadi dia. Imam Nawawi itu paling keras kalau ketemu orang Mu'tazil itu. Nah. Ada satu pembahasan dalam syarah Sahih Muslim beliau ketika membahas seseorang tidak akan masuk surga dengan amalannya. Nah, panjang dia bantah akidahnya Mu'tazilah itu. Nah, bagus sekali. Nah, apalagi kalau model-model ahlu zahir, enggak iman. Tegas belum mengatakan ahlu zahir itu tidak dianggap. Ya, mau sepakat mau menyisih silakan urusanmu. Ya, begitulah. Jadi kalau kamu apa pendapat mungkin ittifaq atau khilaf itu dilihat siapa yang memiliki. Dilihat dia punya usul apa. Nah, maka kesimpulan dia itu berdasarkan usulnya dia. Prinsip-prinsip dasar yang dia punya itu apa. Nah. Al-muhim di sini ada mubtadi yang kafir dengan bid'ahnya, ada mubtadi yang tidak sampai kafir dengan bid'ahnya. Kalau yang sampai kafir dengan bid'ahnya itu tertolak, ada yang bilang itu ittifaq. Paham? Kayak Imam Nawawi rahimahullah. Ada yang menisbatkan itu kepada Ibnu Shalah, tapi ada bilang bukan Ibnu Shalah. Nah, intinya selesai sampai situ aja dulu. Tertolak. Kalau tidak sampai mengkafirkan dia, hanya memfasikkan. Nah, ini yang dibahas di kitab ini ya. Ada khilaf ulama. Di antara mereka ada yang menolak riwayatnya secara mutlak. Karena orang mubtadi itu fasik dengan bid'ahnya. Kan kefasikan itu yang membuat apa syartul adalah tidak terpenuhi. Jelas. Tayyib. Sebagaimana istawa fil kufur, sama hukumnya dalam kekufuran al muta'awil atau ghairu muta'awil ya. Nah, maka begitu pula dalam kefasikan, ya muta'awil atau ghairu muta'awil sama saja. Disebutkan dalam hasyiah nomor 1 itu, hakahul khatibul baghdadi anil imam Malik wal qadhi Iyadh anil baqillani wa ta'ifah minal usuliyin wal fuqaha wal muhadithin minas salaf wal khalaf wa huwa qawl qadhi abdil jabbar al hamadani wa abi hashim al jubai minal mu'tazilah wal ustad abi mansur al maturidi wa abi ishaq al shirazi wal ghazali wal amidi wa ibnil hajib wa naqalahu ghairu wahid 'anil aktsarin. Nah, ini dihikayakan oleh Al-Qadhi Al-Baghdadi dari Imam Malik, juga dari Al-Qadhi Iyadh. Dan Al-Qadhi Iyadh menghikayakan dari Al-Baqillani dan sekelompok dari ahli usul dan ahli fikih, ahli hadis dari kalangan salaf dan khalaf. Dan ini juga pendapatnya Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamadani, Abu Hashim Al-Jubai dari Mu'tazilah, Ustaz Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ishaq Al-Shirazi, Al-Ghazali, Al-Madinan, Ibn Hajib. Lebih dari satu orang menukil pendapat ini dari kebanyakan. Bisa dibilang ini jumhur ya. Nah, bahwasanya dalam kekufuran, dalam kefasikan tidak dibedakan antara yang muta'awil dengan yang ghairu muta'awil. Artinya riwayatnya tertolak. Karena kekufuran, kefasikan itu menggugurkan syartul adalah ya. Tandanya dia orang enggak adil. Masya Allah. Di antara mereka ada yang menerima riwayat mubtadi kalau dia tidak menghalalkan berdusta dalam membela madhabnya atau pengikut madhabnya. Paham? Jadi yang dilihat itu apa kondisinya dia menghalalkan dusta enggak? Kalau dia enggak menghalalkan dusta dalam membela madhabnya atau pengikut madhabnya, maka diterima. Sama saja dia sebagai dai atau bukan dai, yang mengajak kepada bid'ahnya dia atau bukan orang yang mengajak, hanya dia lakukan sendiri saja. Itu enggak dilihat, yang dilihat apa dia menghalalkan karib atau tidak. Dan sebelumnya di hasyiah nomor 1 itu ada tanbih ya, waqa'a fi kila nushratayil kifayah qaulul khatib wa mimman la yurwa anhu dhalik Malik ibn Anas wa zahir min siyaqil kalam wa muwazanatihi biman qablahu wa ma ba'dahu anna kalama la muqhamah wa yu'akidu hadha naqlul zarkashi fil bahar anil khatib thumma naqlul hakim fil madkhal ilal ikril wa wairuhu an Malik al qawla bihadha. Ada dalam terbitan Al-Kifayah itu perkataan Al-Khatib di buku itu, dia mengatakan di antara orang yang tidak diriwayatkan darinya hal itu adalah Imam Malik bin Anas. Padahal di atas tadi katanya apa? Itu hikayat dari Imam Malik. Di sini kan bukan. Yang benar di mana? Yang zahir dari siak kalamnya, dari menimbang sebelum dan setelahnya, kalimat la mimman la itu mukhamah. Artinya itu bukan dari naskah yang aslinya. Ini dikuatkan oleh penukilan Az-Zarkasi dalam Al-Bahr dari Al-Khatib, juga penukilan Al-Hakim dalam Al-Madkhal ilal Iklil dan yang lainnya, bahwa pendapat itu dari Imam Malik. Nah, bahwa riwayat mubtadi' yang fasik dengan kebid'ahannya itu tertolak. Nah, tidak ada bedanya muta'awil dengan wail muta'awil. Kemudian di hasyiah nomor 3, qala Az-Zarkasyi ma rajjahahu min at-tafsil naqalahu ghairuhu min an nass Syafi'i qulna huwa al-Khatib. Apa yang dia rajihkan dari perincian itu dinukil oleh yang lainnya. Nah, yang lainnya siapa? Kata pentahkik, yang lain maksudnya Al-Khatib dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Paham? Jadi riwayat mubtadi selama tidak menghalalkan berdusta itu diterima. Tayyib. Itu Ibnu Shalah ya. Kemudian di hasyiah tadi kata Az-Zarkasyi, Al-Khatib Al-Baghdadi menukil pendapat itu dari nas Imam Syafi'i rahimahullah. Itu di halaman berikutnya, wa hadza ba'dhum hadza ila Syafi'i. Sebagian mereka menisbatkan pendapat ini kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala al-Iraqi fi at-Taqyid arada bi ba'dihim al-Hafidz Abu Bakar al-Khatib, ya kan? Tadi. Fa innahu azau li Syafi'i fi kitab al-Kifayah. Nah, di situ ada perkataan apa? Liqauli aqbalu syahadata anil ahwa. Saya terima, kata Imam Syafi'i rahimahullah, persaksian ahli al-ahwa illa kecuali al-Khattabiyyah minar Rafidah. Golongan Khattabiyyah di kalangan Rafidah. Al-Khattabiyyah bitasydidil ya hum ashab Abi al-Khattab Muhammad bin Abi Zainab al-Asadi. Pengikutnya Abu al-Khattab Muhammad bin Abi Zainab al-Asadi. Nah, itu dari kalangan Rafidah. Kenapa mereka itu enggak diterima oleh Imam Syafi'i rahimahullah syahadatnya? Li'annahum yarawna syahadah bizur limuafiqihim. Karena mereka punya pandangan apa? Boleh bersaksi dusta untuk membela pengikutnya. Orang-orang yang sepemikiran dengannya. Itu dimuat dalam kitab Al-Um. Wa rawahu anhu Ibnu Abi Hatim fi adabi Syafi'i wa manaqibih. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan perkataan itu dari Imam Syafi'i rahimahum dalam bukunya Adab Asy-Syafi'i dan Manaqibnya. Wal Baihaqi fi maqam fi manaqib Asy-Syafi'i wa fi Sunan al-Kubra wal Khatib fil Kifayah. Qala al-Munqini fil Mahasin mu'alliqan la yuqal al-Khattabiyyah la yujawizuna al-kadhib. tidak dikatakan Al-Khattabiyah itu tidak membolehkan dusta. Wa man kadzaba indahum kharaja min madhhabihi. Dan siapa yang berdusta di kalangan mereka keluar dari madhhabnya. Fa idza sami'a ba'dhum ba'dhan qala syai'an urifa annahu mimman la yajawizul kadhib. Fa'tamada qawluhu lidzalik. Atau nafa'tu min qawluhu lidzalik wa syahida bi syahadatihi fala yakunu syahida bizur wa inna ma syahida bima ya'rifu annahu haqq li anna naqul ma bana 'alaihi syahadatuhu aslun batil fa wajaba raddu syahadati li'timadihi aslan batil wa in zama huwa annahu haqq. Al-Mulkin dalam Al-Mahasin memberikan catatan tidak dikatakan Al-Khattabiyah ini tidak membolehkan berdusta. Dan siapa yang berdusta di kalangan mereka itu keluar dari mazhab mereka. Bila sebagian mereka mendengar sebagian yang lain berkata sesuatu yang dia tahu dia orang itu tidak membolehkan berdusta, maka i'tamada qaulah, dia pegangi perkataannya lidzalik, ya, atas dasar itu, dan dia bersaksi dengan persaksiannya. Sehingga dia tidak bersaksi dengan kepalsuan, kebohongan. Dia hanya bersaksi dengan apa yang dia ketahui bahwa itu benar. Karena kami mengatakan apa yang dibangun di atasnya, apa yang dia membangun di atasnya syahadatnya itu adalah dasar yang batil. Maka wajib menolak syahadatnya karena dia berpegangan dengan dasar yang batil walaupun dia menganggap bahwasanya dia benar. Wa hadha al-manhab hakahu al-khatib an ibn Abi Layla wa Sufyan al-Thawri wa bi Yusuf al-Qadi. Madhab ini dihikaikan juga oleh al-khatib dari Ibn Abi Layla, Sufyan al-Thawri dan Abu Yusuf al-Qadi. Nah. Wa nasab al-hakim fil madkhal ila al-ikhlil al-qawla bihi la akhari al-hadith. Al-hakim dalam al-madkhal ila al-ikhlil menisbahkan pendapat ini kepada kebanyakan ahli hadis. Wa qala Razi innahu al-haq. Ar-Razi mengatakan itu yang benar. Wa nasabu ila Abil Husain al-Basri. Dan dia menisbahkan pendapat ini kepada Abul Husain al-Basri, sahibul mu'tamad fi usul al-fiqh min al-Mu'tazilah. Wa bihi qala al-Baydawi wa rajjahahu Ibn Daqiq al-'Id wa aqarrahu adh-Dhahabi. Ini juga yang dikatakan oleh Al-Baydawi dan dirajihkan oleh Ibn Daqiq Al-Aid dan disetujui oleh Al-Zahabi. Nah, artinya titiknya itu adalah dia menghalalkan dusta atau tidak. Kalau dia menghalalkan dusta, enggak diterima. Kalau dia tidak menghalalkan dusta, walaupun bid'ahnya itu mufasiqah, ya, masih diterima. Last. Tentunya dengan melihat sisi-sisi yang lain. Artinya di sini ini hanya dari satu sisi bid'ahnya ini menjadi penghalang atau enggak. Nah, kan kemarin di awal di bab ini sudah disebutkan ada 8 ya. 8 yang menjadi kriteria. Ya. Tentang rawi yang diterima. Salah satunya kan bukan orang fasik ya. Nah, bid'ah itu bentuk kefasikan. Nah, sisi ini yang dibahas. Adapun sisanya yang 7 ya tetap harus diperhitungkan. Begitu maksud. Ada satu kaum berkata diterima riwayatnya kalau dia bukan da'iyah, bukan orang yang mengajak kepada mazhab bid'ahnya. Tidak diterima riwayatnya kalau dia da'iyah kepada bid'ahnya. Ini mazhab banyak atau dikatakan paling banyak dari ulama. Dilihat da'iyah atau bukan da'iyah. Tayyib. Undur fi bayani makna da'iyah. Kamu bisa lihat dalam penjelasan apa makna da'iyah di sini kitab Al-Bahr Al-Muhyidd. Qala al-Khatib berkata وقال كثير من العلماء يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء. Diterima berita dari selain duat ahli al-ahwa. Fa amma ad-du'a, adapun yang duatnya, fala yuhtaju bi akhbarin, berita mereka tidak dijadikan hujjah. Wa hakahu an al-Imam Ahmad, dan al-Khatib menghikaikan madhab ini dari Imam Ahmad. Wa naqala al-Qadhi Iyad al-ittifaq alih, bahkan al-Qadhi Iyad menukil ada ittifaq dalam masalah ini. Nah, wa bi jazama Salim atau Sulaim Ar-Razi, hakal Qadhi Abdul Wahhab fil mulakhas an Malik wa huwa sahih min madhhabi wal mukhtar inda al Hanafiyyah wa huwa alladhi nass alayhi Ibn Hibban fi muqaddimati sahih. Banyaknya. Wa qala al Khatib muhtajjan lil mujawizin, al Khatib berkata memberi hujjah untuk orang-orang yang membolehkan. Nah, walladhi yu'tamadu alaihi fi tajwiz al-ihtijaj bi akhbarihim, dan yang dijadikan pegangan bolehnya berhujjah dengan berita yang disampaikan ahli bid'ah yang du'at, itu adalah masytahara min qabuli sahaba akhbar akhbar al-khawarij wa syahadatihim. Ini masyhur sahabat radhiyallahu anhum menerima berita dari orang Khawarij dan persaksian mereka. Wa man jara majrahum minal fusaq bitta'wil, dan yang berjalan seperti jalannya orang Khawarij dari kalangan orang fasik disebabkan takwil, salah paham ini. Thumma istimraru amali tabi'in wal khalifina ba'dahu ala dhalik, kemudian amal para tabi'in dan para generasi setelah mereka berjalan di atas itu. Lima ra'au min tahrimihim as-siddiqi atau as-siddiqa wa ta'zimihim al-kadhib. Naam. Wa hifdhihim anfusahum anil mahdhurat min al-af'al. Bukan tahrim, dari tahrihimnya. Min tahrihim as-siddiqa wa ta'zimihim al-kadhiba wa hifdhihim anfusahum anil mahdhurat min al-af'al. Wa inkarihim ala ahli al-raymi wa al-tara'in kal-madmumah wa riwayatihim al-ahadith al-lati tukhalifu ara'ahum wa yata'allaku biha mukhalifuhum fil ihtijad alaihim. Nah, dikarenakan mereka melihat orang-orang Khawarij dan semisalnya itu sangat menjaga apa kejujuran dan sangat menganggap besar dosa berdusta, dan mereka orang yang menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan dari perbuatan, dan juga mengingkari ahlu raib, orang-orang yang ragu-ragu ya, dalam kebenaran, dan juga yang menempuh jalan-jalan yang tercela. Dan mereka bahkan meriwayatkan hadis-hadis yang hadis itu sesungguhnya menyelisihi pendapat mereka sendiri. Nah, dan berpegangan dengannya orang-orang yang menyelisihi mereka dalam berhujjah, membantah mereka. Jadi yang dilihat amal yang di zaman dulu ya, sahabat, muamalah sahabat dengan orang Khawarij. Allah Ustaz. Sebagian ashab Syafi'i menghikayatkan, belum ya? Belum. Sampai situ aja dulu. Riwayat mubtadi, apakah diterima atau tidak? Pertama yang dilihat apa? Mukafirah atau ghairu mukafirah? Ini mufassiq. Kalau mukafirah, ada yang bilang tidak diterima bittifaq. Ya, minimal jumhur lah. Ya kan? Nah, ada kalau yang mufassiqah, ada yang menolak secara mutlak. Ini seperti Imam Malik, itu menolak secara mutlak. Ada yang menerima ya, mubtadi yang fasik selama tidak menghalalkan dusta. ini ada nas dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya kan? Ada yang mengatakan kalau bukan dai diterima. Kalau dai enggak diterima. Ini kata Ibnu Salah mazhab kebanyakan ulama. Das? Nah, sampai situ aja dulu ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan ya, meriwayatkan di situ maksudnya mengambil ilmu yang mungkin dari satu atau enggak dari tempat lain gitu. Ya, enggak, itu dari zaman, masalahnya di zaman dulu. Zaman di mana hadis itu belum sempurna dalam pembukuan. Tapi kan fitnah sudah dimulai sejak zaman akhir-akhir sahabat toh. Nah, gimana itu? Nah, itu yang jadi pembahasan di sini. Walaupun ketika hadis Nabi sudah tersimpan dalam buku-buku ulama, sudah aman istilahnya. Nah, itu masalah lain lagi. Ini apa hukumnya belajar dari ahli bid'ah? Nah, maka banyak nasihat dari ulama, jangan lakukan. Ya. Mengambil dari perkataan salaf ya, dinuka ya, walahmuka, itu agamamu itu menjadi darah dagingmu, damu kewalahmu. Nah, ambillah dari orang yang istaqamu, jangan mengambil orang yang menyimpang, karena itu akan menjadi darah dagingmu. Dan secara makna begitu dari ucapan salaf itu kaitannya dengan apa? Mengambil ilmu secara umum ya. Adapun masalah juga itu kan kondisinya darurat. Misalnya hadis ini yang punya itu fulan. Tapi sekarang dia sudah begini. Gimana ini? Kalau di buang begitu saja, banyak hadis Nabi yang apa? Berhenti sampai situ nanti. Nah, itulah ulama mulai apa? Beristi, gimana hukumnya ini menerima riwayat dari orang begini? Ya itu bahas kayak tadi. Nah, jadi kalau mengambil ilmu secara umum kan si apa kondisi daruratnya tidak seperti itu, maka hukum asalnya apa? Jangan, karena dia akan menjadi darah dagingnya. Orang kalau sudah apalagi jangankan berguru ya, berkawan saja itu akan membuat kamu apa? Sulit untuk bicara kan? Sulit, apalagi itu kawan baikmu. Mana ya?